Mitra Bisnis, Kwi Kian Gi membantah keras pemberitaan yang berjudul Hutang Indonesia 1.800 triliun hasil nipu bersumber dari pernyataannya dalam acara Dialog Ekonomi di Jakarta. Beberapa hari lalu berita itu memang dirilis oleh media online serta diretweet oleh banyak kalangan di Twitter serta diangkat menjadi pokok bahasan dalam forum online sehingga memicu munculnya tanggapan dari pihak pemerintah. Untuk melanjutkan konfirmasi atas pemberitaan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apa benar dalam acara Dialog Ekonomi Bapak memberikan gambaran dulu hutang tidak disebut hutang dalam APBN, tapi disebut anggaran pembangunan dan selama 32 tahun anggaran minus ditutup hutang? Itu betul. Jadi selama 32 tahun sebetulnya anggaran kita itu minus. Tetapi secara tertulis disebut di dalam APBN anggaran berimbang. Anggaran berimbang pada kisaran sekian kan gitu dulu. Nah kalau ditanya, terus kemudian kok bisa berimbang? Karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Selalu ada satu pos yang namanya pemasukan pembangunan, itu adalah 100% sama dengan utang dari IGGI. Kalau itu saya bisa menunjukkan, mong saya nulis terus. Dan bukan hanya nulis terus, sayalah yang mengatakan ini tidak bisa lagi. Sebagai Menko saya ngebrak-gebrak, saya bilang ini tidak bisa. Ini harus disebut utang dan harus disebut defisit. Waktu saya Menko lah baru berubah. Setelah debat dengan Bank Dunia di tengah-tengah sidang IGGI. Kalau itu betul, tapi saya tidak menyebut satuan-satuan angka. Jadi pastinya Bapak tidak pernah menyebut hutang 1.800 triliun hasil nipu ya Pak Kwi? Tidak, sama sekali tidak. Lucu sekali ini. Kadang-kadang memang kalau berhadapan dengan wartawan, kadang-kadang kita nggak ngerti kan dia mau kemana gitu. Jangan-jangan dia yang, ya atau ya minjem mulut saya gitu, dia yang mau ngomong gitu kan. Mudah-mudahan nih, dan tidak ada satu yang minta tanggapan, kecuali Anda sekarang ini. Kalau minta tanggapan, terus sendiri yang minta tanggapan gitu. Tapi kalau saya mesti ngeklik, terus saya mesti mengkoreksi buat apa, ya kan. Karena mudah-mudahan banyak yang dengar, wah itu tidak betul. Kacau ini. Saya tidak bicara soal utang sama sekali. Itu tidak pernah saya katakan dalam seminar di Millennium, tidak saya katakan. Di luar seminar ada wartawan yang tanya, lalu saya katakan jumlahnya saat ini saya tidak tahu. Terus ada lagi yang tanya, yang tadi dikatakan apa? APBN selama 32 tahun itu utang terus. Dan dipakai untuk menutupi defisit terus dikatakan berimbang. Itu iya saya katakan itu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.